Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Qala rahimahullah ta'ala, masih fasal maksiat itu menjauhkan malaikat dari orang yang melakukannya. Wala fa min uqubatil ma'asi, di antara hukuman maksiat itu, annaha tub'idu minal 'abdi waliyahu, maksiat itu menjauhkan dari seorang hamba, yakni orang yang melakukan dosa, waliyahu, walinya, pelindung, teman setia, teman yang dekat, alladhi sa'adatuhu fi qurbihi wa mujawaratihi wa muwalatihi, di mana walinya ini, kebahagiaan dan kebahagiaan hamba tersebut sebetulnya ada ketika dia berdekatan dengan wali tersebut, teman tersebut, bertetangga dengannya dan wala, setia dan cinta kepadanya. Watu duni minhu, dan maksiat itu membuat dekat kepadanya aduwahu, musuhnya. Alladzi syaqa'uhu wa mahyalakuhu wa fasaduhu fi qurbihi wa mu'alatihi, yang padahal kesengsaraan, kebinasaan dan kehancuran seorang hamba yang melakukan dosa itu justru ketika dia dekat dengan musuh tersebut dan berwala kepadanya. Wala ini menjadi teman setia, teman dekat, pelindung, pendamping. Haitsu innal malaka la yunafihu 'anil 'abdi, di mana kan sungguhnya malaikat itu sesungguhnya membela hamba tersebut, wa yaruddu 'anhu idza safiha 'alaihi safih, akan menolongnya, menolak darinya gangguan orang yang jahil, yang safih, ketika orang itu berbuat jahat, berbuat jahil kepadanya, wa sabbahu, dan ketika orang itu mencacinya. Kama khitasama bayna yadayin nabi sallallahu alaihi wasallam rajulani, sebagaimana pernah terjadi dua orang, yakni kalangan sahabat tentunya, mereka berseteru di hadapan nabi, bertikai. Faja'ala ahaduhuma yasubbul akhar, mulailah yang satu mencaci, mencerca yang lain. Wahua sakit, yang dicerca, yang dicaci, ini diam. Fatakallama bi kalimatin yaruddu biha ala sahibihi, lalu kemudian ternyata apa? Dia enggak tahan, kemudian dia membalas omongan orang yang mengejeknya. Faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tadinya Rasulullah masih duduk bersama mereka yang melihat, yang bertengkar, yang bertikai. Ketika orang ini yang tadinya diam kemudian membalas, membela diri, qaman nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bangkit berdiri dan meninggalkan mereka. Faqala, orang yang tadinya diam kemudian dia membela diri, faqala, berkata, ya Rasulullah, lamma radattu alaihi ba'da qawlihi kumta, kenapa anda ketika saya membantah sebagian ucapannya anda berdiri pergi? Faqala, kata Rasulullah SAW, kanal malaku yunafihu anka, tadinya sebelum engkau membalas, malaikat membelamu. Falamma radatta alaihi ja'a syaitan, falam akun li ajri sama syaitan. Ketika engkau membantah, menjawab ejekannya atau caciannya, syaitan datang, maka aku tidak akan bermajlis dengan syaitan. Nah, ini juga di dalam hadis Rasulullah. Rasulullah menjamin orang yang dia itu mampu menahan dirinya ketika terjadi pertengkaran seperti ini dengan jannah. Nah, walaupun dia benar. Walaupun dia benar. Nah. Nah. Qala wa idza da'al 'abdul muslimu li akhihi bi dhahril ghaib, kemudian untuk lainnya, malaikat itu bersama seorang yang saleh, yang baik, ketika ada seorang hamba yang muslim mendoakan kebaikan untuk saudaranya bi dhahril ghaib tanpa setahu saudaranya itu, ammanal malaikatu al malaku ala du'ahi, malaikat mengaminkan doanya, wa qala laka bimithli, dan untukmu seperti itu juga, seperti yang engkau mintakan untuk dia. Doa untuk saudara, doa kebaikan itu tanpa setahu saudaranya itu diaminkan malaikat dan didoakan lagi oleh malaikat tersebut. Ini menunjukkan dia, artinya kalau dia baik, malaikat pun menyertainya. Qala wa idza farigha min qira'atil Fatihah. Nah, ketika seorang itu selesai membaca Al-Fatihah dalam salatnya, ammanatil malaikatu ala du'aihi. Malaikat pun mengaminkan doanya. Dan ketika dia dalam salat itu bertepatan sama aminnya dengan aminnya malaikat, ucapan amin malaikat, dan itu semata-mata di antara sunnah-sunnah yang sering ditinggalkan sebagian orang, dan itu adalah hal-hal yang orang-orang Yahudi dengki kepada kaum muslimin dalam masalah amin. Ketika dia bersamaan ucapan aminnya dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, ini diantara satu fadilah, jangan sampai terlambat enggak kedapatan Al-Fatihah. Nah, bersegera menuju salat, lebih-lebih mendapatkan saf pertama. Nah. Taib qala rahimahullahu taala, wa idza adznaba al-'abdul mu'min al-muwahhid al-muttabi' li sabilihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang hamba yang bertauhid, salafi sunni, jatuh ke dalam dosa, dan itu sebuah kemestian, artinya memang tidak bisa dihindari. Manusia itu kan selalu sering dan banyak berbuat salah. Kullu bani Adam khata. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Bukan bergelimang dan terus-menerus dalam kesalahan, tidak mengakui kesalahan itu, tidak berusaha untuk keluar. Nah, orang salah itu manusiawi, tapi tidak mau terima disalahkan, tetap ngotot dalam kesalahan, tidak mau berhenti dan tidak merasa salah, itu yang bukan manusiawi, itu syaitan. Nah, itu syaitan. Syaitan tidak pernah merasa salah. Dia bahkan menantang Allah. Nah, ya, jatuh dalam salah itu manusiawi, karena memang manusia itu khata. Wa kullu bani Adam khata. Tapi yang terbaik dari orang yang banyak salah dan selalu salah, selalu bertaubat. Nah, qala rahimahullah. Nah, so ketika seorang sunni salafi yang bertauhid ini jatuh, yakni dia yang selalu mengikuti jalan yang lurus, ya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, jatuh ke dalam dosa, istaghfaralahu hamalatul arsy wa man haulahu. Sebagaimana disebutkan dalam ayat surah apa itu, surah Al-Ghafir. Nah, maka orangnya para malaikat yang memikul arsy dan yang di sekeliling mereka itu memintakan ampunan untuknya. Qala wa idza nama ala wudu'in bata fi syi'arihi malakun. Nah, ketika dia tertidur di atas wudu, ketika dia tidur dalam keadaan berwudu, bata fi syi'arihi malak, bermalam juga malaikat bersama dia di rambutnya. Fakullama istayqadha minal lail istaghfara lahu. Setiap dia terjaga di malam hari, maka malaikat pun memintakan ampunannya. Tidur dalam keadaan berwudu. Nah, ya, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, dituntunkan, dicontohkan oleh Rasulullah, berbaring ke kanan. Setiap tersentak, ya, tergugah di malam hari, dia tahlil, kemudian bertasbih, bertahmid, takbir, kemudian berdoa, maka itu doanya dikabulkan oleh Allah. Kalau dia bangun, kemudian dia sholat, sholatnya diterima oleh Allah. Taib. Qala fa malakul mu'min yaruddu anhu wa yuharibu wa yudafi'u anhu. Malaikat orang yang beriman, yang ada, yang selalu menyertai orang yang beriman, yang saleh, akan menolak darinya gangguan dan berperang dan membela orang yang beriman tersebut. Wa yu'allimuhu, bahkan mengajarinya apa-apa yang dia belum ketahui. Wa yusabbituhu, meneguhkan hatinya. Wa yushajji'uhu, membuatnya jadi berani. Fala yaliqu bihi, sehingga tidak pantas orang yang beriman yusi ajiwarahu, berbuat jelek menyakiti tetangganya. Menyakiti tetangganya. Siapa itu? Maksudnya malaikat yang selalu menyertai dia. Wa yubaligh fi adahu wa tardihi anhu wa ibadihi, dan berlebihan, keterlaluan dalam upaya menjauhkan malaikat itu, menyakitinya, mengusirnya dan menjauhkan dari dirinya. Kalau dengan tetangga sesama manusia atau dengan teman dekat yang di samping saja tidak boleh kita menyakiti dia, bagaimana dengan makhluk-makhluk yang mulia? Ya, mak disebutkan dalam riwayat juga, malaikat itu ya ta'adha kama ta'adha banu Adam. Malaikat itu juga tersakiti sebagaimana manusia tersakiti dengan bau-bauan misalnya. Yang enggak enak baunya ikut masuk dalam sholat. Makanya dilarang oleh Rasulullah makan bawang mentah. Jangan dekat-dekat masjid kami, kata Rasulullah. Jauh-jauh. Nah, sehingga ketika di damat itu jadi alasan. Jadi yang malas mau dares itu sengaja makan bawang bombay itu sudah, mengambil dari dapur atau beli itu supaya apa? Enggak masuk masjid. Nah, lagi malas, sengaja sholatnya di kamar. Nah, yang tersakiti, malaikat tersakiti, orang-orang yang di sekitarnya juga tersakiti. Nah, seperti itu apalagi dengan kemaksiatan, perbuatan dosa. Nah, maka tidak pantas orang yang mukmin menyakiti tetangganya, berlebihan dalam upaya menyakiti, mengganggunya, mengusirnya dan menjauhkannya dari dia. Fa innahu dhaifuhu wa jaruhu, karena malaikat itu adalah tetangga dan tamu dan tetangganya. Sementara terhadap sesama manusia, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dia memuliakan tamunya. Dalam riwayat bagian yang lain, kalimat yang lain, fala yu'dhi jarah, janganlah dia menyakiti tetangganya. Tandanya orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nah, ini dia melakukan hal tersebut dengan apa? Dengan kemaksiatan, dengan dosa, dengan kejelekan. Nah, wa idza kana ikramud dhaif minal adamiyyin wal ihsanu ilal jar min lawazimil iman wa mujibatihi. Nah, ketika memuliakan tamu dari kalangan manusia, berbuat baik kepada tetangga itu merupakan konsekuensi iman, yang merupakan tanda keharusan ada benyani sebagai apa, tuntutan dari iman. Fama dhannu bi ikrami akramil adyaf. Gimana lagi dengan makhluk ini, tamu yang paling mulia? Ya, lebih-lebih harus dimuliakan, dihormati. Dan mereka adalah duyuhul kiram, tamu-tamu yang sangat terhormat. Hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-Mukramin. Ya. Apakah belum datang berita padamu tentang tamu-tamu Ibrahim yang dimuliakan, malaikat-malaikat datang kepada Nabi Ibrahim. Mereka akramul adhiyaf, tamu-tamu yang paling terhormat. Wa khairul jirani abu abarrihim, bahkan sebaik-baik tetangga dan yang terbaik, yang paling banyak kebaikan mereka. Wa idza adzal abdul malaka bi anwa'il ma'asi wadh-dhulmi wal fawahish. Nah, ketika seorang hamba menyakiti malaikat dengan berbagai jenis kemaksiatan, kedzaliman dan perbuatan-perbuatan yang keji, da'a alaihi rabbahu, maka malaikat itu akan mendoakan kejelekan untuk dia kepada Rabb-nya. Wa qala la jazakallahu khaira. Kama yad'u lahu idza akramahu bitta'ati wal ihsan, sebagaimana malaikat mendoakan kebaikan untuknya ketika mereka, manusia itu, memuliakan malaikat dengan dia melakukan ketaatan kepada Allah dan perbuatan-perbuatan ihsan lainnya. Nah, sementara memiliki kemaksiatan-kemaksiatan itu, ada yang berupa kita melanggar larangan, ada yang tidak mengerjakan perintah, ada yang terkait dengan hak Allah, ada yang terkait dengan hak sesama manusia. Nah, mulai dari hak orang tua, guru, tetangga, dan seterusnya. Nah, tinggal dihitung. Kita ingin Allah mengampuni, memaafkan kesalahan-kesalahan kita dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Maka jauhilah dosa-dosa yang besar yang diucapkan oleh lisan, yang dilakukan oleh tangan dan kaki kita. Taib qala ba'du sahabah radhiyallahu anhu, sebagian sahabat berkata, inna ma'akum man la yufariqukum, sungguh bersama kamu itu ada makhluk-makhluk yang tidak pernah meninggalkan kamu. Fastahyu minhum wa akrimuhum. Maka malulah kamu terhadap mereka, merasa malu kamu kepada mereka dan muliakanlah mereka. Sebagaimana misal dalam keadaan biasa kamu tidak suka terlihat auratnya, begitu pula walaupun dalam keadaan sendirian, tertutup. Sebagaimana sering sudah digambarkan bagaimana malunya, pemalunya Uthman bin Affan, sampai malaikat pun merasa malu kepada beliau. Hatta dalam keadaan sendirian. Qala rahimahullah ta'ala, wala al-ama min man la yastahi min al-karimil azimil qadri. Tidak ada yang lebih rendah daripada mereka yang tidak merasa malu. Tidak ada yang lebih tercela, ya, daripada orang-orang yang tidak merasa malu kepada zat yang mulia, yang ma'agung kadarnya, kedudukannya. Wala yujilluhu wala yuwakiruh, tidak memuliakan dan tidak pula menghormatinya. Nah, kalau ini makhluk seperti ini saja itu sudah sangat menyakitkan, tidak menunjukkan orang itu tidak punya adab. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Faqad nabbaha Allah Subhanahu ala hadzal makna. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan tentang makna ini. Wa inna biqaulihi, dengan firman-Nya, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sungguh atas kamu ada yang menjaga, ada makhluk-makhluk yang menjaga kamu. Jadi makhluk-makhluk yang mulia yang mencatat, yang mereka tahu itu tahu apa yang kamu perbuat. Wa qala rahimallahu ay istahyu min haula. Maka merasa malulah kepada mereka, min haula'il hafidhin al-kiram wa akrimuhum. Ini dari makhluk-makhluk yang menjaga kamu, yang selalu menyertai kamu, makhluk-makhluk yang mulia, dan muliakanlah mereka, hormatilah mereka. Wa ajilluhum, agungkan mereka, muliakan mereka, an yara minkum ma tastahyuna an yarakum alaihi man huwa mithlukum. Jangan sampai mereka melihat dari kamu apa yang kamu malu kalau orang lain yang semisal kamu, sama seperti kamu, melihat sesuatu dari kamu, apakah itu aurat ataupun kejelekan lainnya. Nah, kamu malu diketahui orang dalam keadaan berbuat salah, maka malu juga kepada makhluk yang mulia ini. Itu maksud beliau. Kalau kamu malu ketahuan orang berbuat jelek, yang keliru, kepada mereka lebih-lebih. Wal malaikatu tata'adza kama yata'adza banu Adam, dan malaikat pun juga merasa tersakiti sebagaimana banu Adam tersakiti. Apa yang menyebabkan manusia tersakiti? Malaikat juga tersakiti, terganggu. Orang-orang yang baik tidak akan senang melihat kamu berbuat keliru, berbuat salah, menyimpang, berbuat jelek. Tidak senang. Malaikat lebih-lebih. Apalagi yang mereka selalu bersama kamu. Qala fa idza kana ibnu adam yata'adza mimman yahjuru wa ya'si baina yadayhi. Nah, apabila manusia saja terganggu, paling ringannya apa? Merokok di depan kamu, kan enggak enak. Nah, padahal mereka menganggap biasa, padahal itu haram. Nah, orang yang buat seperti itu saja kamu tidak senang, bagaimana dengan makhluk yang mulia ini, malaikat? Wa in kana qad ya'malu mithla amalihi, meskipun kadang-kadang dia melakukan perbuatan yang sama dengan orang yang dia lihat berbuat jelek di depannya. Nah, ini fitrah manusia. Dia enggak suka orang lain berbuat jelek di depan dia, sementara dia sendiri juga melakukan. Nah, kalau seperti itu, malaikat pun juga, malaikat-malaikat juga tidak suka. Famad dhannu bi adzal malaikatil kiramil katibin. Nah, bagaimana? Apa menurutmu ketika kamu menyakiti malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat ini? Nah, wallahul musta'an. Nah, qala rahimahullahu ta'ala faslun, wa min uqubatiha annaha tastajlibu mawaddaha lakil abdi fi dunyahu wa akhiratih. Nah, di antara akibat hukuman dan siksaan ini akibat dosa, annaha tastajlibu mawaddaha lakil abdi fi dunyahu wa akhiratih. Dia, kemaksiatan itu mengundang, mengimpor perkara-perkara yang membinasakan, unsur-unsur yang menghancurkan seorang hamba dalam urusan dunia dan akhiratnya. Fa inna dhunuba hiya amradun matastahkamat qatalat wala budda. Maka ketahuilah, sesungguhnya maksiat itu, dosa itu adalah penyakit-penyakit yang mematikan, yang apabila dia semakin kuat, maka dia akan menghancurkan, mau tidak mau, membinasakan pelakunya. Wa kama annal badana la yakunu sahihan illa bi ghidain yahfadhu quwwatahu wa istifraghin yastafrihu biha al mawadd al fasidah wal akhlat ar radi'ah allati mataghalabat alayhi afsadathu wa wahamiyatin yamtani'u biha min tanawuli ma yu'dhihi wa yakhsha dararahu fakadzalikal qalbu la tatimmu hayatuhu illa bi ghidain minal iman wal a'mali shalihah tahfadhu quwwatahu. Perbandingannya bagaimana di awal beliau juga menggambarkan tentang, menganalogikan tentang yakni penyakit-penyakit hati dengan penyakit-penyakit main fisik. Nah, sebagaimana tubuh dia tidak dikatakan sehat kecuali dengan ghizi, dengan gizi, asupan-asupan yang menjaga kekuatannya, buat dia tetap bertenaga. Kemudian dengan istifrag, mengosongkan, membuang benda-benda yang merusak dan campuran-campuran yang jelek, yang apabila itu yakni mendominasi, menguasai tubuh yang dominan, itu akan merusak fisik tubuh seseorang, membuatnya jadi jatuh sakit. Nah, kemudian juga bahwa tubuh itu tidak akan dikatakan sehat kecuali dengan himyah, ada upaya preventif penjagaan. Nah, yamtani'u biha min tanawuli ma yu'dhihi wa yakhsha dararahu, yaitu mencegah dia dari mengkonsumsi apa-apa yang menyakiti, yang merusak dan dikhawatirkan madaratnya. Nah, kalau fisik tubuh seperti itu bisa menjaga kesehatannya dengan cara itu, dengan cara menjaga, mengosongkan, kemudian melindungi, yakni membuat perlindungan dengan tidak memasukkan barang-barang yang merusak, makanan-makanan yang merusak, maka seperti itu juga hati manusia. Hati yang dalam makna, apa, fungsi maknawi. Kalau dia fungsinya yakni yang hissi, indrawi, sebagaimana fisik, sama seperti penjagaan dengan tubuh luar juga. Dijaga jantung itu jangan sampai dia rusak. Nah, denyutnya menjadi tidak teratur, ya. Nah, masukan darah juga ini yang jangan mengkonsumsi yang beracun, yang membuat dia menjadi rusak, sakit. Nah, seperti itu juga hati dalam artian maknanya yang yakni apa ya? Fungsinya yang maknawi. Fungsinya yang maknawi. Yang di situ ada mawaddah, ada rahmah, ada khasyah, ada tawakal, ada ta'zim. Nah, ketika dia apa dikatakan sehat, itu tidak akan seperti juga hati yang tidak akan sempurna hidupnya kecuali dengan gizi, dengan asupan. Apa asupan untuk hati supaya dia sehat? hati dalam artian fungsinya sebagai makna secara maknawi, iman dan amalan saleh yang menjaga kekuatannya, wastifrahin dan mengosongkan hal-hal yang rusak itu tadi, bit taubah an-nasuh, dengan taubat yang tulus dan murni. Taubat yang digambarkan oleh para ulama betul-betul berat. Nah, taubat yang artinya orang yang betul-betul bertaubat itu tidak lagi melirik dosa tersebut. Seperti air susu tidak akan kembali ke ambingnya. Sudah diperas, dia ditampung, itu tidak akan masuk kembali ke ambingnya. Tempat dia keluar. Nah, tidak akan dia berbuat lagi. Jatuh lagi dalam dosa yang sama. Dan dosa itu akan selalu terpampang di depan matanya dan dia merasa malu. Takut akibat dosa itu menimpa dirinya, menimpa imannya, menimpa akhiratnya, nah, menimpa keluarganya, dan menimpa lingkungannya. Nah, membuat dia betul-betul menghindar, menyesal, dan merasa malu kenapa sampai jatuh dalam perbuatan maksiat. Nah, itu taubatan nasuha. Yastabrihu biha al-mawadun fasidah wal akhlatu radiata minhu. Nah, yang dengan taubat itu dia mengosongkan hati itu, membersihkannya dari unsur-unsur yang merusak, campuran-campuran yang buruk. Nah, kemudian juga tidak akan sempurna hidupnya hati itu kecuali dengan himyah. Tujibulahu hifdhasiha wa tajannubi ma yudadduha, dan menghindari, menjauhkan dia dari hal-hal yang berlawanan dengan fungsinya yang maknawi. Wahya ibaratun antarkisti'mali ma yudaddu siha. Artinya himyahnya di sini yakni ungkapan tentang meninggalkan yakni pemakaian hal-hal yang berlawanan yang bisa merusak kesehatan. Jangan makan racun kalau untuk tubuh. Nah, seperti itu juga dengan yakni dengan hati. Jangan bikin maksiat. Mereka yang ingin hafalannya tetap, kalau misalnya sudah punya hafalan dan ingin dia mampu untuk memahami apa yang dia hafal, jaga tempatnya itu dari hal-hal yang merusak, dari hal-hal yang mengotori. Itu yang dinasihatkan oleh Imam Malik ketika melihat muridnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang luar biasa, beliau lihat jeniusnya. Nah, aku melihat Allah meletakkan cahaya dalam hatimu, maka jangan engkau redupkan, jangan engkau padamkan cahaya itu dengan maksiat. Ini juga yang dikeluhkan oleh Imam Syafi'i ketika merasakan sulitnya menghafal, mengadu kepada salah satu gurunya, Waqi' ibn Jarrah, yang digelari naga, yang setiap beliau hadir di sebuah tempat bubar majelis penguasa ataupun ulama yang ada di situ, mereka pindah datang ke tempat Waqi'. Nah, aku keluhkan hafalanku, buruknya hafalanku kepada Waqi', dan beliau kemudian mengisyaratkan agar aku meninggalkan maksiat. Nah, karena ilmu itu cahaya, cahaya milik Allah yang tidak akan Allah berikan kepada orang yang berbuat maksiat. Nah, ya, tidak hanya untuk menampung sebagai penampung, juga supaya hati itu juga menjadi subur, dia mampu untuk mengendapkan dan menyimpan dan menghasilkan, supaya subur, mampu untuk memberikan apa yang mengeluarkan faedah dari apa yang dia dihafal. Qala wat taqwa, adapun taqwa ismun mutanawilun lihadihil umuris salatah. Taqwa itu adalah istilah atau isim, kata yang mencakup ketiga perkara ini. Apa? Al-hifdhu wal-istifraq wal-himyah. Nah, terkait dengan untuk fungsi hati yang maknawi. Fama fata minha, apa yang luput, mana apa yang luput darinya, dari ketiga, salah satu dari tiga ini enggak ada, fata minat taqwa biqadarihi. Al-himyah, apa, tarku isti'mali ma yudaddu siha, masih juga mengkonsumsi hal-hal yang merusak hati, ya hati bisa menjadi sakit. Yang lebih parah kalau tidak sadar kalau hati itu sakit, tidak paham-paham pelajaran, tidak juga meninggalkan dosa. Nah, ini yang bahaya. Nah, kalau dia tidak menyadari. Nah, makanya kata para ulama, kalau dosa itu berbau, itu enggak ada yang mau dekat dengan saya. Nah, kata mereka. Nah, tapi ini bukan berarti dia berbuat dosa, tapi khawatir. Mendapatkan pujian juga khawatir. Dosa-dosa yang lalu mungkin belum diampuni oleh Allah. Nah, hilang salah satu dari tiga ini, hilang pula, berkurang pula takwa itu sebanding dengan mana yang hilang. Nah, kalau misalnya hilang dalam hal apa istifrag, kurang taubatnya. Bagaimana mungkin dia dapatkan takwa kalau tidak pernah bertaubat, tidak pernah dia mengoreksi dirinya, tidak pernah merasa berbuat salah, padahal dia manusia. Qala rahimahullah wa idza tabayyana hadza fadh-dhunubu mudaddatun li hadhihi al-umuri ats-tsalatsah. Kalau sudah jelas ini semua, maka ketahuilah dosa-dosa itu berlawanan dengan tiga fungsi ini, dengan tiga perkara ini, upaya menjaga dan menyehatkan hati. Apakah itu dalam bentuk istifraqnya, yaitu dengan taubatnya? Apakah itu berupa ini hifdzul quwwah, asupan-asupan gizinya? Atau himyah, menghindarkan dia menggunakan hal-hal yang bisa merusak. Nah, dosa berlawanan dengan itu semua. Dia memasukkan perkara-perkara yang merusak. Dosa itu membuat orang itu terhalang untuk bertaubat. Dosa itu membuat dia masuk semua barang-barang yang merusak. Nah, tidak ada penjagaan itu, upaya untuk membuat, menjaga kekuatannya. Malas beramal. Nah, justru yang dia masukkan apa? Hal-hal yang berlawanan dengan kesehatannya. Nah, racun-racun yang dia tidak sadari, entah lewat mata, lewat telinga. Nah, qala rahimahullah, fa innaha tastajlibu al-mawaddal mu'dhiyah. Karena dosa itu mengimpor, memasukkan benda-benda, unsur-unsur yang merusak, yang menyakitkan, yang membuat fungsi maknawi hati itu menjadi terganggu. Nah, tidak ada lagi rasa khasyah, berani dia berbuat dosa. Hilang sudah mulai rasa malunya. Nah, wa tujibu takhlital mudadd lil himyah. Nah, dan membuat bercampurnya lawan-lawan dari upaya untuk melindunginya, ya, upaya perlindungan. Tadi kan kalau yang namanya himyah itu kan dia ibaratun antar kistimali mayudadusiha, yaitu gambaran tentang meninggalkan pemakaian unsur-unsur yang berlawanan dengan kesehatan. Nah, maksiat itu membuat bercampurnya lawan-lawan dari himyah ini tadi. Masuklah unsur-unsur yang membuat rusak kesehatan hatinya. Watamna'ul istifraq bitaubatin nasuh. Dan akhirnya juga mencegah pengosongan yang diupayakan dengan taubatan nasuh. Akhirnya malas untuk bertobat pun juga jadi nantilah. Nah. Atau bahkan menganggap kan cuma sepertiga atau cuma berapa persen aja kesalahan. Ya. Nah. Qala fanzur ila badanin alilin. Perhatikanlah badan yang sakit. Tarakamat alaihi al-akhlatur radiah wa mawadul marad. Bertumpuk di tubuh yang sakit itu campuran-campuran bahan-bahan kimia yang merusak, dan ini apa namanya, bahan-bahan yang menyebabkan penyakit, kuman-kuman penyakit. Wahwa la yastafriguha, tanpa dia mampu untuk membuangnya, melepaskannya. Tidak bisa berkeringat. Ini kan termasuk membantu. Kemudian buang air besar terganggu, buang air kecilnya terganggu, ginjalnya terganggu. Wala yahtamilaha, dan juga tidak terjaga. Tidak terlindungi. terhindar dari unsur-unsur yang merusak. Kaifa takunu sihatuhu wa baqa'uhu. Nah, kalau tubuh yang seperti ini saja tidak diharapkan, tidak bisa lagi diharapkan untuk sehat dan tetap kuat, bagaimana dengan hati yang seperti itu juga? Walaqad ahsanal qa'il. Alangkah bagusnya ada orang yang penyair yang mengucapkan, jismuka bil hamiyati hassantahu makhafatan min alamin tari. Wa kana aula bika an tahtami min al ma'asi khasyata an-nari. Tubuhmu dengan upaya himyah mencegah masuknya unsur-unsur yang merusak kesehatan itu kamu jaga dengan cara itu, melindunginya dari benda-benda ataupun hal-hal kuman-kuman penyakit. Nah, makhafatan min alamin tariq, karena khawatir penyakit yang tiba-tiba. Maka min babi aula, lebih utama bagimu untuk kamu melindungi diri dari kemaksiatan, karena hanya ini ancaman, adanya ancaman neraka, khawatir, takut, ditakut ini khasyatan nar, karena takut neraka. Itu lebih. Kalau tubuh fisikmu kamu hindari, kamu jaga, tidak hujan-hujanan terus-menerus, tidak berpanas-panas terus-menerus. Nah, juga kamu jaga untuk tidak minum es selalu, atau minum makanan yang panas-panas selalu. Kan dijaga, diseimbangkan. Olahraga, makanan yang bergizi. Nah, seperti itu juga hatimu. Nah, tetap dijaga dengan asupan-asupan yang bergizi, dengan iman, dengan amal soleh, dengan ilmu, nah, murajaah, baca Al-Quran, bergaul, duduk dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik, menghindar dari teman-teman yang jelek. Nah, upaya itu, taubat kepada Allah, ingat punya kesempatan untuk muhasabah, introspeksi diri. Kita manusia pasti banyak salah, kadang-kadang mungkin terlanjur, tidak sengaja. Nah, ya. Jangan dianggap ringan. Nah, apalagi merasa dirinya punya Al-Quran, terus nanti dapat surat sakti dari Allah bahwa dia akan mudah diampuni. Belum tentu. Qala faman hafidhal quwwata bimtithalil awamir wasta'malal himyata bijtinabin nawahi. Nah, siapa yang menjaga kekuatannya dengan mengerjakan perintah, dan dia menggunakan himyah, upaya preventif perlindungan, dengan menjauhi larangan, wastafraghat takhlid, dan mengosongkan campuran-campuran yang jelek di dalam dirinya, bit taubatin nasuh, dengan taubat yang tulus, lam yada lil khairi matlaban wala minasyarri mahraban, dia tidak akan meninggalkan satupun lapangan kebaikan. Nah, pasti dia kerjakan. Wala minasyari mahraban, dan tidak akan dia tinggalkan satu kejelekan pun, melainkan dia pasti lari darinya. Wallahul musta'an. Nah, ini kalau betul-betul dia lakukan itu. Nah, dia jaga kekuatan dengan imtithalul awamir. Dia mengerjakan perintah itu dengan imtithal, dengan betul-betul niat karena mengerjakan. Ini adalah perintah. Mungkin pernah di majelis ini juga diingatkan. Ketika kita berwudu itu tiga perkara harus kita ingat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bayangkan bahwa ketika kamu berwudu itu adalah perintah. Itu perintah dari Allah sebagaimana surat Al-Ma'idah ayat 6. Idza qumtum ilas shalah, maka tumbuhkan bahwa ini adalah kamu berwudu itu menjalankan perintah Allah. Nah, niat mengharapkan ridha Allah. Kemudian kamu ingat bahwa ketika kamu berwudu, kamu membayangkan seakan-akan melihat Rasulullah SAW mengerjakannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Utsman bin Affan. Diajarkan bagaimana beliau menuangkan air ke tangannya, menggosoknya sampai mata, pergelangan tangan, kanan kiri. Kemudian beliau kumur-kumur, kemudian istinsyak, kemudian istinsar, kemudian membasuh muka 3 kali. Kemudian membasuh tangannya dari ujung tangan, ujung jari sampai siku 3 kali kanan kiri. Kemudian mengusap kepala. Bayangkan itu. Kemudian bayangkan juga bahwa Rasulullah pernah menyebutkan bahwa kesalahan-kesalahan itu akan gugur bersama tetes-tetes air yang terakhir keluar ketika kamu wudu. Bayangkan tiga hal ini. Nah, baru dia betul-betul ingin melaksanakan itu semua itu dengan imtithal. Begitu juga setelah ketika dia berdiri di atas sajadahnya, di masjidnya. Nah, yang ini salah satu di antara menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu adalah nazar yang mutlak. Nah, ketika beliau menjelaskan tentang masalah ibadah dalam salah satu usul, ya, dalam salah satu usul beliau menyebut tentang nazar, beliau menyebutkan nazar itu ada dua, nazar yang mutlak dan nazar yang muqayyad. Nazar mutlak itu adalah ibadah. Semua ibadah fardu yang kita kerjakan itu ketika kita sudah berada di hadapan sajadah untuk menjalani sholat bersama imam, itu berarti kita harus menyempurnakannya dengan sebaik-baiknya. Supaya dapatkan apa yang disebutkan oleh Allah tentang orang-orang yang abrar, yuhuna bin nadar. Mereka menyempurnakan nadar. Itu nadar mutlak. Ini ibadah semuanya masuk di dalamnya. Nah, kalau ibadah ini nadar yang muqayyad, sebagian ulama menyatakan haram. Kenapa? La yustakhraj illa min bakhil. Berdasarkan hadis itu, enggak keluar kecuali dari orang yang bakhil, enggak pantas. Masa dapat imbalan dulu baru berbakti kepada Allah. Ya. Taib, qala wallahu musta'an, dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Taib. Nah, wallahu a'lam, mungkin ini dulu. Insyaallah pada kesempatan lain kita lanjut. Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.